Anak-anak, udah waktunya buka puasa. Ayo sini, kita buka dulu. Hore, hari ini aku puasanya full. Aku juga, Mah. Udah bisa nahan lapar dan haus. Good job. Nih, Mama udah siapin Milo buat buka puasa kalian. Yes, makasih, Mama. Lengkapi kebutuhan energi dan nutrisinya dengan Milo setelah berpuasa seharian. Dengan malt lebih banyak, susu sapi asli, rasa coklat yang lezat, siap temani harinya untuk kuat berpuasa. Enak. Abis minum Milo, aku jadi berenergi nih, Ma. Minum Milo setiap berbuka puasa untuk penuhi energi juga nutrisi hariannya.